jadi tamu di setiap sudut kota. Antara Surabaya, Semarang dan Bandung, tapi cintaku cari di Jakarta. Cari mesum, oh lewat senyum, lewat senyumku mencari mesum. Tak selamat diri dari akibat cinta, sama buruknya seperti dalam dongeng. Dimana orang sering melakukan cinta, akibatnya kena sakit kelamin. Raja singaku lantaran mesum, lantaran mesum ku raja singa. Naik ranjang turun ranjang, saban malam program goyang. Yang naik ranjang turun ranjang, kutu-kutu pun menggerayang. Aku telah tempatkan tubuh jadi tamu di setiap prostitusi. Antara Doli Sunan Kuning dan Saritem, tapi sakit menyerangku di kali jodoh. Sakit anuku, anuku sakit. Sakit anuku, anuku sakit. Sama buruknya seperti dalam dongeng-dongeng. Dimana orang sering melakukan cinta, akibatnya kena sakit kelamin. Raja singaku lantaran mesum, lantaran mesum ku raja singa. Naik ranjang turun ranjang, saban malam program goyang. Yang naik ranjang turun ranjang, kutu-kutu pun menggerayang. Aku telah tempatkan tubuh jadi tamu di setiap prostitusi. Antara Doli Sunan Kuning dan Saritem, tapi sakit menyerangku di kali jodoh. Sakit anuku, anuku sakit. Sakit anuku, anuku sakit.